Jumpa lagi dengan Sanggar Cerita. Dalam perjumpaan kita kali ini, kakak hendak bercerita tentang sebuah kisah yang sangat menarik. Yaitu, dalam sebuah cerita yang berjudul Dewi Nila Kartika. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang budiman yang tidak begitu terkenal, yang bergelar Prabu Wari Kusuma, dan yang memerintah kerajaan Pura Kencana. Pada suatu hari, sang Prabu Wari Kusuma berkenan memanggil pepati kerajaan yang bernama Pati Andika. Kakang Patih Andika. Daulat Gusti Prabu. Ada satu hal yang... Ya, saya anggap perlu saya bicarakan dengan Kakang Patih. Hal apakah itu Gusti Prabu? Tiada lain dan tiada bukan adalah masalah permaisuri saya. Masalah permaisuri Paduka? Iya, benar. Ada apakah gerangan dengan beliau Gusti Ayu Permaisuri Baginda? Kakang Patih. Iya. Lebih kurang 7 hari semenjak Dinda Permaisuri kembali dari hilang selama 3 hari 3 malam. Ada perubahan yang... bagaimana ya, Kakang Patih? Ada perubahan yang bagaimana dengan Gusti Ayu Permaisuri, Gusti Prabu? Iya, sebenarnya agak sulit untuk mengutarakan perasaan saya sehubungan dengan Dinda Permaisuri. Tapi sebelum saya terpaksa membuka mulut saya kira ada baiknya jika saya bertanya kepada Kakang Patih. Silakan, Gusti Prabu. Jika ada kalanya Kakang Patih sedang berbicara dengan Dinda Permaisuri, Apakah Kakang Patih tidak mengalami sesuatu yang agak ganjil? Atau merasakan sesuatu yang aneh pada diri Dinda Permaisuri? Jika hamba diperkenankan mengutarakan isi hati hamba yang sebenarnya, hamba akan mengatakan sesuatu kepada Paduka perihal pendapat hamba tentang Gusti Permaisuri. Iya, saya perkenankan Kakang Patih. Tapi sebelumnya hamba mohon maaf Gusti Prabu. Tidak apa-apa. Gusti Prabu. Iya. Yang membuat hamba bertanya-tanya tentang Gusti Permaisuri semenjak beliau kembali dari hilang tiada lain adalah perubahan bau tubuh Gusti Ayu, Baginda. Nah, itulah yang saya maksud adanya perubahan pada diri Dinda Permaisuri, Kakang Patih. Tapi hamba mohon maaf, Gusti Prabu. Ampun, seribu ampun. Tidak apa-apa, Kakang Patih. Jangan takut. Hal itulah yang membuat saya merasa sedih, Kakang Patih. Kemudian, apakah gerangan yang sekiranya hendak Paduka perbuat mengenai perubahan pada diri Gusti Permaisuri, Baginda? Tentu saja saya tidak akan tinggal diam. Saya harus berbuat sesuatu agar bau tubuh Dinda Permaisuri kembali harum seperti sebelum hilang dari istana. Hamba siap membantu Paduka, Gusti Prabu. Kakang Patih. Hamba. Pergilah. Dan carilah seorang resi atau pendeta atau siapa saja yang menurut Kakang Patih cukup sakti sehingga bisa mengobati bau tubuh Dinda Permaisuri. Baik, Gusti Prabu. Hamba akan mencari pendeta atau resi yang bisa mengembalikan keharuman tubuh Gusti Ayu. Tapi ini adalah rahasia yang hanya boleh diketahui oleh Kakang Patih saja. Iya, hamba akan senantiasa berusaha agar hal ini tidak akan terdengar oleh para punggawa istana maupun oleh segenap kawula Pura Kencana. Terima kasih, Kakang Patih. Kalau begitu, berangkatlah sekarang juga. Sandika, Gusti Prabu. Hamba mohon diri. Ya, semoga cepat berhasil, Kakang. Maka dengan menunggang kuda dan tanpa diiringi oleh seorang prajurit pengawal, Patih Andika pun segera pergi meninggalkan istana. Setelah menjelajahi setiap sudut kawasan kerajaan Pura Kencana, sampailah Patih Andika di sebuah hutan yang cukup jauh dari istana. Tepatnya di sebuah pertapaan, di mana seorang perempuan berusia 80 tahun hidup sebagai seorang pertapa. Silahkan, Ki Patih. Silahkan terus masuk saja. Terima kasih, Nenek Resi. Kok Ki Patih datang ke pertapaan saya tanpa seorang pengawal? Iya, saya kira tidak perlu pengawal, Nenek Resi. Benar-benar, Ki Patih. Ada yang bisa saya bantu? Iya, tentu, Nenek Resi. Kedatangan saya ke pertapaan... Gambir Wangi. Nama pertapaan saya ini Gambir Wangi, Ki Patih. Iya. Sungguh baik nama itu, Nenek Resi. Oh iya, tentunya tidak seindah nama Pura Kencana, Ki Patih. Loh, ternyata Nenek Resi sudah tahu nama itu. Oh, tentu saja sudah. Bukankah saya ini kawula Gusti Prabu Waris Kusuma? Ada perlu apa, Ki Patih ini? Iya, syukur-syukur, Nenek Resi. Nenek Resi. Iya. Kedatangan saya ini tiada lain karena diutus Baginda Prabu Warikusuma. Oh, iya. Tapi, bolehkah saya membisikkan maksud Baginda mengutus saya ke sini? Tentu, Ki Patih. Rahasia, kan? Benar, Nenek Resi. Kalau begitu... Silahkan mendekat kepada saya, Ki Patih. Baik, Nenek Resi. Iya. Iya, saya tahu, Ki Patih. Tapi terpaksanya Baginda Prabu harus datang sendiri ke sini bersama Gusti Permaisuri Nila Kartika. Baiklah, Nenek Resi. Kalau begitu, saya minta pamit dulu, Nenek Resi. Silahkan, Dipati. Silakan, silakan, Gusti Ayu. Terima kasih, Nenek Resi. Sepertinya Kakang Pati Andika yang datang, Nenek. Iya, benar, Gusti Ayu. Ada perlu apakah Kakang Pati menemui Nenek Resi? Gusti Ayu, agaknya penderitaan Gusti Ayu akan segera berakhir. Benarkah itu, Nenek Resi? Iya, benar, benar, Gusti Ayu. Tapi hamba mohon Gusti Ayu bersikap tenang dan sabar jika nanti Paduka bertemu dengan Gusti Prabu Warikusuma. Apakah Kanda Prabu sebentar lagi datang ke pertapaan ini, Nenek Resi? Iya, benar, benar, Gusti Ayu. Betapa senangnya hati saya, Nenek Resi, karena sebentar lagi saya akan bertemu dengan Kanda Prabu. Hamba juga ikut senang, Gusti Ayu. Tapi apakah Kanda Prabu masih sudi menerima kembali saya, Nenek Resi? Dan apakah sekiranya beliau percaya bahwa saya adalah Nila Kartika, permaisuri beliau yang sejati? Gusti Ayu, tidak perlu khawatir. Serahkan saja segalanya kepada hamba, ya. Terima kasih, Nenek Resi. Ya, Gusti Ayu, sama-sama. Mengapa Kanda menyiapkan kereta kencana? Dinda, apakah Dinda lupa akan kebiasaan Kanda? Apakah Kanda bermaksud pergi ke hutan untuk berburu binatang buas, Kanda? Benar, Dinda. Dan kali ini Kanda ingin sekali agar Dinda juga ikut berburu ke hutan. Benarkah itu, Kanda? Tentu, tentu, Dinda. Kanda ingin sekali Dinda menghibur diri di hutan sambil menghirup udara hutan yang bersih, sejuk, dan segar. Kanda, Dinda sungguh senang bermain-main di hutan. Tentunya di hutan nanti Dinda akan bisa melihat bunga-bunga yang sangat indah dan harum baunya. Tentu, tentu, Dinda. Dan jika Dinda berkenan, Dinda bisa mengambil beberapa pohon bunga untuk kita tanam di Taman Kaputren. Jadi Dinda boleh membawa beberapa pohon bunga untuk ditanam di Taman Kaputren, Kanda? Iya, mengapa tidak, Dinda? Terima kasih, Kanda. Kalau begitu, mari kita segera berangkat saja, Kanda. Mari, Dinda. Kakang Pati. Hamba, Gusti. Silakan Kakang Pati berkuda di depan sebagai penunjuk jalan. Baik, Gusti Prabu. Tak lama kemudian, sampailah perjalanan kereta kencana yang dinaiki sang prabu bersama permaisuri di hutan, di mana terletak pertapaan Gambirwangi. Kita turun di sini, Dinda. Baik, Kanda. Tapi bagaimana dengan kereta ini, Kanda? Ya, tentunya kita tinggalkan di sini saja, Dinda. Silakan, Gusti Prabu, lewat jalan ini. Baik. Mari, Dinda. Kanda Prabu. Ada apa? Maafkan Dinda, karena Dinda telah lupa mengingatkan Kanda sebelum kita meninggalkan istana. Mengingatkan Kanda dalam hal apa, Dinda? Bukankah tujuan Kanda ke hutan ini hanya hendak berburu binatang buas? Iya, memang, Dinda. Tapi mengapa Kanda tidak membawa senjata untuk berburu sebuah pun? Ya, benar, benar, Dinda. Kakang Pati. Daulat, Gusti Prabu. Tidakkah kita ini aneh? Iya, memang aneh, Gusti Prabu. Iya kan? Mana ada orang hendak berburu binatang tanpa membawa panah sebusur pun? Jika kita kembali lagi ke istana, rasanya... Hari sudah terlalu siang, Kakang Pati. Sehingga jika kita nanti kembali lagi ke sini, hari pun sudah terlalu sore untuk berburu. Benar, Gusti Prabu. Kanda Prabu. Apa, Dinda? Sebenarnya, selama dalam perjalanan tadi itu, Dinda merasakan sesuatu yang tidak wajar. Dinda, apakah gerangan sesuatu yang tidak wajar itu? Kanda, tujuan utama Kanda Prabu memasuki hutan ini Pasti bukan karena kita hendak berburu. Dinda, kita ini memang hendak berburu binatang. Tidak ada tujuan Kanda yang lain. Tidak, Kanda. Dinda tidak percaya. Gusti Ayu, jika tidak karena hendak berburu, kita tidak mungkin pergi ke hutan. Kanda Prabu. Dinda, mengapa Dinda tiba-tiba menangis? Gusti Ayu, hamba harap Paduka tidak menangis. Dinda, apakah gerangan yang menyebabkan Dinda tiba-tiba menangis? Kanda, Kanda pasti bermaksud membuang Dinda. Oh. Karena tubuh Dinda berbau busuk dan tidak harum seperti sebelum Dinda hilang dari istana. Ya. Bagaimana Kakang Patih? Sebaiknya Paduka berterus terang saja, Gusti Prabu. Baiklah, Kakang Patih. Dinda, sebenarnya bukanlah berburu tujuan kita ke hutan ini. Tapi kita hendak berkunjung ke pertapaan Gambirwangi untuk bertemu dengan Resi Padasi. Apakah maksud Kanda membawa Dinda ke pertapaan itu? Kanda bermaksud minta tolong Resi Padasi untuk mengobati tubuh Dinda agar kembali menjadi harum seperti sebelum Dinda hilang. Kanda, ya. Maafkan Dinda. Karena semenjak Dinda kembali ke istana, Dinda telah membuat hati Kanda tidak berkenan. Terbukti Kanda selalu menjauh dari Dinda. Sudahlah Dinda, jangan berkata begitu. Yang penting mari kita minta tolong Resi Padasi agar Dinda segera sembuh dari penyakit Dinda. Baiklah Kanda. Ya, mari Kakang Patih, kita lanjutkan perjalanan kita. Mari Gusti Prabu. Sementara itu adik-adik, Resi Padasi sedang menunggu kedatangan Sang Prabu Warikusuma bersama Sang Permaisuri. Sebentar lagi Sang Prabu pasti sudah datang ke pertapaan ini. Tapi untuk apa Nenek Resi menyediakan kendi berisi air? Untuk menyambut kedatangan Baginda tentunya, Gusti Ayu. Untuk menyambut Kanda Prabu? Iya benar. Tapi hamba mohon supaya Gusti Ayu tidak menampakkan diri dulu. Silakan Paduka bersembunyi di dalam sampai hamba memanggil Paduka untuk menampakkan diri lagi. Baiklah Nenek Resi. Kalau begitu saya hendak segera masuk ke dalam lagi saja. Iya, silakan Gusti Ayu, silakan. Tak lama kemudian sampailah Sang Prabu Warikusuma beserta Permaisuri maupun Pati Andika di pertapaan. Resi Padasi segera menyambut kedatangan Sang Prabu dengan segala keramahan. Selamat datang Gusti Prabu dan Permaisuri maupun Kipati Andika. Terima kasih Nenek Resi. Dinda, inilah Nenek Resi Padasi yang akan mengobati Dinda dari penyakit Dinda. Iya. Terima kasih, Nenek Resi. Terima kasih. Bagaimana, Nenek Resi? Iya. Sudahkah Nenek Resi bersiap diri untuk mengobati Dinda Permaisuri? Tentu, Gusti Prabu. Hamba sudah siap melakukan pengobatan. Dinda, silakan mendekat kepada Nenek Resi. Baik, Kanda. Silakan, Gusti Ayu. Saya sudah siap, Nenek Resi. Iya, baik, Gusti Ayu. Hamba sudah menyiapkan sebuah kendi yang berisi air suci. Itukah yang anak nenek pergunakan untuk mengobati saya? Benar, Gusti Ayu. Oleh karena itu, silakan Paduka segera masuk ke dalam kendi ini. Bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam kendi yang lubangnya terlalu kecil bagi tubuh saya? Tapi ini adalah caranya hamba mengobati Paduka, Gusti Ayu. Nenek Resi, apakah mungkin Dinda Permaisuri masuk ke dalam kendi sekecil itu? Tentu bisa. Bisa, Gusti Prabu. Karena Gusti Permaisuri ini memiliki kesaktian yang luar biasa. Silakan, Gusti Ayu. Masuklah Paduka ke dalam kendi ini. Baiklah, Nenek Resi. Tapi izinkan saya bersiap-siap dengan bersemadi sebentar. Silakan, Gusti Ayu, silakan. Celaka. Aku yakin bahwa petualanganku akan berakhir hingga di sini. Ya, ini semua hanya karena perbuatan dan akal-akal istri pada hari. Jika kamu masuk ke dalam kendini, berarti aku akan terasa kisah. Sebaiknya, aku menghilang saja dan tidak akan kembali lagi kepada Sang Prabu Warikusuma. Tapi, setidak-tidaknya, aku sudah pernah menyam kebahagiaan sebagai permaisuri Prabu Warikusuma yang tetap itu. Meskipun hanya selama 7 hari 7 malam saja. Ya, aku harus segera pergi. Karena jika aku terlalu lama berhadapan dengan Resi pada hari ini, aku akan lebih celaka. Dia terlalu sakti untuk kukalahkan. Oh, Nenek Resi, Dinda Permaisuri hilang. Hamba mohon paduka tenang, Gusti Prabu. Tidak apa-apa, biarkan menghilang dan pergi saja. Tapi dia permaisuri saya, Nenek Resi. Nenek Resi, bagaimana dengan permaisuri saya? Dia adalah permaisuri palsu, Gusti Prabu. Palsu? Iya. Bagaimana Nenek Resi bisa mengatakan bahwa palsu? Dia adalah Nila Kartika palsu, penjelmaan jin yang ingin merasakan kebahagiaan menjadi permaisuri raja. Oh. Nah, dalam hal ini, paduka telah terlena. Sehingga paduka tidak menyangka bahwa Gusti Nila Kartika yang sejati pernah diculik oleh jin peri itu. Kemudian memasukkan tubuh beliau ke dalam sebuah jurang yang dalam. Tapi untung hamba melihat beliau dan menolong beliau. Kalau begitu, saya telah tertipu, Nenek Resi. Benar, Gusti Prabu. Oh, celaka. Lalu, di manakah Gusti Permaisuri Nila Kartika yang sejati, Nenek Resi? Ada di sini, Kipati. Oh. Gusti Ayu, silakan keluar lagi. Baik, Nenek Resi. Oh, Kanda Prabu. Dinda. Nenek Resi, terima kasih atas segala kebaikan Nenek Resi dengan telah menyelamatkan permaisuri saya, Dinda Nila Kartika. Sama-sama, Gusti Prabu. Yeah. Tapi Gusti Prabu tidak perlu risau atau merasa berhutang budi kepada hamba. Karena hamba adalah kawula paduka, sehingga merasa berkewajiban berbuat sesuatu bagi paduka. Terima kasih Nenek Resi. Adik-adik, cepat atau lambat, setiap kebohongan, kepalsuan, ataupun ketidakjujuran pasti akan terungkap. Sehingga kemenangan pun ada di pihak yang berwatak jujur. Hingga di sini adik-adik, dan sampai jumpa. Selamat tinggal, jangan sampai.